الصف الثاني الصف الثالث من لم يقرأ فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya. Tatkala para sahabat bertanya, "Man aqrabun nas?" Siapa orang yang termulia? Qalat qahum. Yang paling mulia adalah yang bertakwa. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Namun kita lihat para sahabat mengatakan laisan hadza nas'aluk. Bukan ini kami menanyakan kepada dirimu. Qala fa Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibnu Nabiillah ibnu Khalilillah. Telah lewat bahwasanya Yusuf enam. Kalimat Yusuf di sini sit lughat ada enam bahasa. Pakai yu, nah yu suf. Then sif saf. Yusuf, Yusif, Yusaf. Ini tiga yang pertama. Yusuf, Yusif, Yusuf. Yang kedua yu al-hamzah. Yu suf, yu sif, yu saf. Berapa begitu? 6. Yu dan yu. 6. Saf, sif, suf. Sit lughat. Namun dalam qiraat al-ashrah mutawatirah tidak ada kecuali satu, yaitu Yusuf. Itu dalam qiraat. Tapi kalau isi bahasa, ada enam bahasa. Nah, yang pertama Yusuf Nabiullah. Yusuf Nabi Allah SWT. Ibnu Nabiillah. Anaknya Nabiullah, yaitu Ya'qub. Nah, Yusuf bin Ya'qub. Ibnu Nabiillah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq Ibnu Khalilillah di anaknya kekasih Allah yaitu Ibrahim. Siapa berarti Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Coba diulang Ismail. Yusuf bin siapa? Nulis apa itu? Ibrahim diulang. Naam, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf min asrafin nasi nasaba. Yusuf termasuk orang yang termulia dari sisi keturunan. Nasabnya paling mulia. Namun sekali lagi, jangan sampai kita mencela dari sisi ini, dari sisi nasab, kemudian dicela yang lain sebagai orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Ali lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Dicela dari sisi nasab ini. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW, ayahnya kafir, Abdullah. Nah, tapi lihat bagaimana Hasan ataupun Husain. Husain mertuanya adalah Rasulullah SAW. Kemudian istrinya Fatimah, Sayyidah, nah, Nisa Ahl Jannah, pimpinan tertinggi kaum wanita di surga. Saudaranya Hasan, penghuni surga, dan seterusnya. Ini untuk menghinakan Rasulullah SAW dengan pengambilan ini tadi. Ini berkaitan Husain. Husain begitu lebih mulia daripada Rasulullah. Ini bukan Ali. Kemudian Husain, ayahnya siapa? Ali bin Thalib, penghuni surga. Coba lihat, lebih mulia. Nah, ibunya penghuni, nah penghuni apa? Penghuni surga, ayahnya penghuni surga, saudaranya penghuni surga, dan seterusnya. Nah, namun kita lihat, laisan hadza nas'aluk. Rasul mengatakan, bukan ini yang kami menanyakan kepada dirimu. Faqalan ma'adin al-arab tas'aluni ma'adin bimana al-usul. Usul awin nasab, keturunan. Ma'adin al-arab tas'aluni, kalian menanyakan kepada saya tentang usul ataupun nasabnya orang Arab. Khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam idha fakuhu. Yang terbaik masa jahiliyah kalau mereka itu sudah masuk Islam. Namun kalau mereka itu faqih, mereka itu faquhu, nam yafquhu fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibaca faquhu, bisa dibaca faqihu. Jadi faqihu ataupun faquhu. Wa bi dhom ala syar. Dan dengan dhommah ini lebih masyhur, faquhu. Man faquha fi dinillah. Tapi boleh juga dibaca faqihu. Nah, ini ada dua bahasa. Faquhu wa faqihu. Nah, dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa manfaat. Yang pertama, hirsus sahabah ala ta'allumi ma yang fa'uhum. Hirsus sahabah ala ta'allumi ma yang fa'uhum. Ini yang pertama. Semangatnya para sahabah untuk menanyakan ilmu yang memberikan manfaat kepada mereka. Wa anna akraman nas indallah humul muttaqun. Yang kedua, wa anna akraman nas indallah humul muttaqun. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka-mereka yang bertakwa. Jadi orang yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Wal insan yashruf bin nasab bisyarat ay yakuna lahu fiqhun fiddin. Ay yakuna lahu fiqhun fiddin. Kita ulang, al insan yashruf bin nasab, bahwasanya manusia itu mendapatkan kemuliaan karena nasab. Walakin bisyarat ayyakuna lahu fiqhun fiddin. Tapi syaratnya dia harus memiliki fikih, pemahaman dalam agama. Ini di sisi Allah SWT yang nanti yaumul kiamah. Wa anan nasab lahu atharun fil mujtama. Wa anan nasab lahu atharun fil mujtama. Bahwasanya kedudukan itu memiliki pengaruh di masyarakat mujtama. Naam. Wa aidan anal Islam la ya'diluhu syai. Saya duduk yang bagus, jangan-jangan aja. Anal Islam la ya'diluhu syai, bahwasanya Islam tidak tertandingi dengan suatu apapun. Paling tinggi anal Islam. Bisa dikatakan anal Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ya'lu, Islam itu tinggi dan tidak bisa ditandingi dengan segala sesuatu. Layak diluhu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Atau al-Islam layak diluhu syai'. Nah, Islam tidak tertandingi dengan sesuatu apapun. Faidun man izdada at-taqwa izdada al-karam. Izdada taqwa izdada al-karam. Yang bertambah ketakwaannya akan semakin bertambah kemuliaannya. Baik. Sekarang kita lihat ini di antara fawaid dan bisa diambil fawaid yang lainnya. Kira-kira yang paling mulia dari nasab keturunan itu kabilah apa? Nah, Banu Hashim. Banu Hashim dari Quraisy. Ini Banu Hashim. Makanya Hashimiyun ya termasuk yang paling mulia. Tapi kalau orang-orang Syiah menjadikan nasab ini untuk berlezat-lezatan dalam mut'ah. Orang-orang awam seperti kita itu tidak bisa mut'ah dengan perempuan-perempuan Hashimiyat. Tidak boleh. Tapi kalau mereka yang Hashimiyun itu bisa mut'ah dengan yang Hashimiyat ataupun yang tidak punya keturunan. Nah, keturunan kita ini keturunan Hindu Buddha ya, rendah lagi, enggak dianggap sama sekali. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk mencari nasab ini. Sampai di Iran disebutkan itu hampir atau separuh lebih. Separuh lebih mereka beli nasab, beli keturunan. Yang penting punya duit nanti akan punya keturunan Hashimiyun. Dibeli. Nah, tujuannya adalah untuk tadi berlezat-lezatan dalam mut'ah. Bisa gonta-ganti. Nah, memilih dengan perempuan manapun. Ini tujuannya adalah untuk kejelekan. Adapun yang termulia di sisi Allah bukan demikian, bukan karena nasab. Akan tapi karena apa tadi? Ketakwaan. Telah kita sebutkan fa'idha nufiha fissur fala ansaba bainahum yawma idhi wala yatasa'alun. Maka kala ditiup sangkakala trompet yang besar, di mana waktu itu nanti akan manusia mati semuanya, akan dibangkitkan juga. Fala angsa babainuh, maka tidak ada nasab di antara mereka. Wala yatasaalun, dan mereka tidak akan menanyakan kamu ini turunan apa. Nah, kok bisa masuk neraka, turunan apa kamu itu? Enggak akan bertanya. Wala yatasaalun, famang thaqulat mawazinuh Faulaika humul muflihun. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun mereka-mereka yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka masuk neraka jahannam, kekal dalamnya untuk selama-lamanya. Talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Wajah-wajah mereka dibakar di neraka dalam keadaan cacat. Bagaimana kalau dibakar neraka? Di dunia aja kalau ada orang yang cantik, yang tampan, itu dibakar wajahnya, udah setelah itu bentuknya berubah jadi jelek. Bahkan mungkin menakutkan sekali. Kalau enggak percaya ini, lihat aja orang-orang yang bekas kebakaran itu. Berubah total keadaannya. Nah, di sini tidak dilihat sama sekali si Allah SWT. Nasab tidak dilihat. Tapi untuk athar fil mustama' di masyarakat, namanya nasab ini pengaruhnya besar. Terlebih lagi kalau punya nasab, agamanya bagus, akan lebih termuliakan lagi. Namanya habaib-habaib itu, lihat orang Indonesia. Jadi Solo kita berjumpa dengan habaib-habaib sana. Jadi kalau pertemuan habaib, habaib, keturunan Arab, bagaimana mereka memuliakan. Mereka makan itu luar biasa, makan liaros daging. Kadang kambing satu untuk tiga orang. Nah, begitu biasa. Jangan ditanya namanya orang Arab, Masya Allah namanya kambing itu super, nomor satu. Daging nomor satu itu kambing. Enggak ada yang bisa menandingi kambing. Kadang demikian suguhannya. Lalu nanti akan ada sisa-sisanya. Sisa-sisanya untuk rebutan. Untuk rebutan yang bukan habaib ini. Untuk rebutan. Ada yang dari Madura, ada dari mana. Ada yang dapat nasinya, ada yang dapat tulangnya. Kemudian dapat tulang nanti campur dengan daging lain, kemudian dimasak bagikan ke masyarakat. Ada nasi segini mungkin, nanti akan masak nasi yang banyak dicampur dengan nasi ini. Ini barokah habaib-habaib. Itu baru sisa makanannya. Nah, makanya tak heran kalau orang-orang Hasyimiyun, itu yang mut'ah, itu perempuan sudah antri. Bentuknya kayak apapun pokoknya antri sudah. Apalagi kalau tampan, nah, kemudian keturunan Hasyimiyun, nah sudah lebih lagi. Itu pengaruh di masyarakat demikian besarnya. Nah, terkadang habaib tidak bisa kecuali selawatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi. Nah, udah nih diundang sana sini. Nah, habib, habib. Nah, mereka nyium lututnya, nyium telapak kakinya, nah, begitu. Itu baru keturunan aja. Nah, di sini upayakan cari kemuliaan yang utama, yaitu takwa. Nah, tidak punya keturunan, dan sekali lagi keturunan untuk di akhirat tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kalau untuk di dunia memang pengaruhnya sangat besar. Orang yang punya titel itu aja di masyarakat pengaruhnya besar. Kalau ada hukum misalnya, jadi sama-sama dibunuh. Tapi kalau dibunuh anaknya presiden dengan anaknya petani, masalahnya besar mana kira-kira? Besar anak presiden, kalau anak presiden yang mati akan diusut. Pokoknya harus ketangkep siapa penyebabnya, demikian memasukkan koran-koran dan sebagainya. Anak petani dibunuh, ya sudah selesai. Cuma petani. Selesai. Ini baru kedudukan juga jabatan ataupun nasab tadi. Baik. Jadi yang termulia tadi, nasabnya siapa yang termulia? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Itu yang termulia yang nasab. Rasulullah kalah nasabnya. Rasulullah ayahnya kafir, ibunya kafir. Nah, paman-pamannya banyak yang kafir. Hakala. Nah, dia kalah. Bahkan juga Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya, tidak. Ini dari keturunan. Taib. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Taib ilahuna. Ini yang pikir. Jangan terus lambat yang pikir-pikir ini. Kalau terlambat lagi nanti dihukum. Nah, masih ada berapa yang terlambat tadi? Cepat nanti pikir-pikir, jangan main-main.